Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. InsyaAllah kita melanjutkan dars kita dari kitab Al-Rujuzah. Mungkin bait manzumah matanya ini antum hafal sedikit demi sedikit. Jika mampu untuk dihafal maka lebih bagus untuk kita hafal. Insyaallah nanti akan ada setoran. Diusahakan kalau bisa untuk dihafal. Tapi pada pertemuan terakhir kita kemarin, kita sudah membahas matan atau nazm bait yang pertama dan yang kedua, yaitu ucapan beliau, Alhamdulillahil qadimil bari, thumma salatuhu ala al-mukhtari, wa ba'du ha kasiratal rasuli, manzumatan mujazatal fusuli. Dan pembahasan yang terakhir juga, yang kita bahas kemarin terkait nama beliau alaihi salatu wassalam dan nasabnya. Dan nasab beliau alaihi salatu wassalam. Jadi jalur nasab Nabi alaihi salatu wassalam dari Muhammad bin Abdullah sampai kepada Adnan, kakek beliau yang bernama Adnan, itu sepakat para ulama ahlu tarikh bahwa nama-nama tersebut benar adanya sampai jalur Adnan, sampai kakek yang bernama Adnan. Adapun nama-nama kakek beliau dari Adnan sampai ke Ismail, maka tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan tentang hal tersebut. Namun sepakat para ulama bahwa Adnan itu merupakan keturunan Ismail. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Zihr bin Malik bin An-Nadr ibn Kinana ibn Mudrika bin Khuzaimah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan sampai pada Adnan. Ini batas yang disepakati oleh para ulama. Adapun lebih dari itu, maka tidak ada yang sahih padanya. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam memiliki beberapa nama. Nabi alaihi salatu wassalam, nabi kita itu memiliki beberapa nama. Di antara nama beliau yang utama yaitu dan yang masyhur adalah Muhammad. Nama yang paling utama yang beliau miliki yaitu Muhammad. Dan juga Ahmad. Muhammad wa Ahmad. Dua nama ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dua nama ini Muhammad dan Ahmad Allah sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ma kana Muhammadun atau ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Dan juga dalam ayat lain Allah mengatakan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dalam ayat lain juga Allah mengatakan wallazi nuzzila ala Muhammadin. Maka kata atau nama Muhammad disebutkan dalam beberapa ayat di Al-Quran. Adapun nama Ahmad maka disebutkan dalam satu ayat dari Al-Quran yaitu firman Allah Azza wa Jal wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allah mengisahkan tentang ucapan Nabi Isa. Dia mengatakan Nabi Isa memberikan kabar gembira Mubasyiran birasulin, dengan seorang rasul yang akan datang setelah beliau yang bernama Ahmad, ismuhu Ahmad. Dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Jubair ibn Mut'im, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna li khamsata asma, sesungguhnya aku memiliki 5 nama. Ana Muhammad wa Ahmad wal Mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufra wal Hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wal Aqib alladhi laysa ba'dahu nabi. Kata Rasul alaihi wasallam dalam hadis ini, aku memiliki 5 nama. Akulah Muhammad, aku Ahmad, akulah Al-Mahi. Apa yang dimaksud Al-Mahi? Beliau jelaskan, yaitu alladhi yamhullahu biyal kufr, yang Allah Azza wa Jal menghapuskan kekufuran dengan perantara aku. Allah hapuskan kekufuran itu melalui perantara aku. Al-Mahi, penghapus. Wal-Hashir, yang mana alladhi yuhsyarun nasu ala qadami, yang mana manusia itu dikumpulkan di atas qadamku. Wal'aqib, yang paling belakang. Maksudnya apa? Alladhi laysa ba'dahu nabi, yang tidak ada nabi setelahku. Dan lafaz alladhi laysa ba'dahu nabi ini dalam riwayat Muslim, ziyadah ini dalam riwayat Al-Imam Muslim. Dan juga dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, wa ana al-muqaffi, ana al-muqaffi, wa ana nabiyyut taubah, wa nabiyyur rahmah. Aku adalah al-muqaffi, yang mengikuti nabi sebelumku. Nabi SAW itu al-muqaffi. Di antara nama beliau adalah Al-Muqaffi, mengikuti nabi sebelumnya, yakni sama dakwah beliau dengan dakwah para nabi sebelumnya itu, sama-sama berdakwah kepada tauhid. Wa ana nabiyyu taubah, aku nabi at-taubah dan nabi ar-rahmah. Itulah beberapa nama-nama nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi nama beliau adalah Muhammad, Ahmad. Dan juga dalam hadis yang lain dijelaskan, Wal-Mahi, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Muqaffi, Nabiyyut Taubah, wa Nabiyyur Rahmah. Nabi Taubah dan Nabi Ar-Rahmah. Itulah terkait nasab dan nama-nama beliau alaihi salatu wassalam. Baik, kita lanjutkan bait yang berikutnya. Qala rahimahullah, mauliduhu fi ashiril fadili rabi'il awwal 'am al-fil, lakinnama al-mashhuru thani 'ashrihi fi yawm al-ithnayn tulu'a fajrihi. Mauliduhu fi bait ketiga dan keempat, ya, bait ketiga, mauliduhu fi ashiril fadili, artinya mauliduhu fi ashiril fadili, beliau lahir pada tanggal 10. Rabi'il awwal 'am al-fil, bulan Rabi'ul Awal, tahun gajah. Bait yang keempat, lakinnamal mashhuru thani 'ashrihi, akan tetapi, lakin nama akan tetapi, al-mashhur, pendapat yang masyhur, thani ashrihi, pada tanggal 12 darinya, yakni 12 Rabi'ul Awal, pada tanggal 12-nya, fi yaumil ithnaini tulu'a fajrihi, pada hari Senin, saat fajar menyingsing. Di hari Senin saat fajar menyingsing. Inilah bait yang ketiga dan keempat terkait kelahiran beliau alaihi salatu wassalam. Maka di sini muallif An-Nazim mengatakan kelahiran beliau itu di tanggal 10 Rabi' al-Awwal tahun Gajah. Tetapi yang masyhur, pendapat yang masyhur adalah pada tanggal 12-nya. Di hari Senin saat fajar terbit. Pembahasan ini dibahas oleh para ulama dan para ulama sepakat ijma' bahwa Nabi alaihissalatu wassalam itu dilahirkan di tahun Gajah. Sepakat para ulama bahwa Nabi alaihissalatu wassalam lahir di tahun Gajah. Dinukil ijma' ini oleh Khalifah Ibn Khayyab dan juga dinukil ijma' oleh Ibn Ibrahim Ibn Al-Mundhir dan juga Ibn Abdul Bar dan juga beberapa ulama al-muhaqqiqin yang lain. Dan juga terdapat beberapa hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang kelahiran Nabi alaihissalatu wassalam itu di hari atau di tahun Gajah. Sehingga sepakat para ulama dalam permasalahan ini bahwa Nabi alaihissalatu wassalam itu lahir di tahun Gajah. Di tahun Gajah. Yani tahun Gajah. Kenapa dinamakan tahun Gajah? Karena di tahun tersebut terjadi peristiwa surat yang Allah turunkan, surat Al-Fil, di mana Abrahah, raja orang kafir, raja Nasrani, yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan bergajah. Maka di tahun itulah Nabi alaihissalatu wassalam dilahirkan juga. Kemudian para ulama juga sepakat bahwa Nabi alaihissalatu wassalam itu dilahirkan di hari Senin. Nabi alaihissalatu wassalam dilahirkan di hari Senin. Kalau ini berdasarkan hadis. Ini berdasarkan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Qatadah Al-Ansari, annahu su'ila an shaumi yaumil itsnain. Nabi alaihissalatu wassalam ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala, maka beliau menjawab, dzaka yaumun atau dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu aw unzila alayya fihi. Hari Senin itu, kata beliau, adalah hari yang mana aku dilahirkan padanya, wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu, dan hari tersebut adalah hari yang mana aku diangkat menjadi seorang rasul, atau hari tersebut adalah hari di mana diturunkannya Al-Quran wahyu kepadaku. Diturunkannya wahyu kepadaku. Sehingga hari Senin benar. Nabi alaihissalatu wassalam itu lahir di hari Senin berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini. Dan juga nanti akan kita pelajari bahwa hari Senin itu juga Nabi alaihissalatu wassalam beliau berhijrah keluar dari Makkah menuju Madinah. Dan di hari Senin itu juga Nabi alaihissalatu wassalam sampai ke Madinah. Dan di hari Senin itu juga Nabi alaihissalatu wassalam wafat. Ini akan datang pembahasannya masing-masing. Kesimpulannya bahwa sepakat dan berdasarkan hadis ini bahwa Nabi alaihissalatu wassalam itu lahir di hari Senin. Di tahun Gajah, sepakat para ulama di tahun Gajah, lahir di tahun Gajah, dan di hari Senin. Adapun terkait bulan dan tanggal, maka di sini terletak khilaf di antara para ulama. Terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama terkait bulan apa Nabi alaihissalatu wassalam itu dilahirkan. Bulan apa Nabi alaihissalatu wassalam dilahirkan. Kenapa terdapat khilaf? Dikarenakan tidak ada dalil nas yang sahih yang menetapkan atas hal tersebut, yang menetapkan bahwa Nabi alaihi wasallam itu lahir pada bulan tersebut. Demikian juga dalam tanggalnya, tidak ada dalil yang sahih, tidak ada satupun sandaran yang bisa dipegang bahwa Nabi itu lahir pada bulan apa dan pada tanggal berapa. Namun di sini muallif mengatakan tadi, lakinnamal masyhur, akan tadi pendapat yang masyhur, pendapat yang banyak, pendapat yang lebih banyak dari kalangan para ulama. Mereka berpendapat, pendapat ini masyhur, bahwa beliau alaihissalatu wassalam itu lahir di bulan Rabi'ul Awal. Lahir di bulan Rabi'ul Awal. Dan ini bukan sepakat, ini pendapat yang masyhur. Karena di sana ada pendapat yang mengatakan bahwa beliau alaihissalatu wassalam lahir di bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau lahir di bulan Rajab, pada tanggal 27 bulan Rajab. Namun pendapat yang masyhur adalah apa yang beliau sebutkan, yaitu bulan Rabi'ul Awal. Kemudian setelah pembahasan bulan, mereka juga berselisih. Jadi yang masyhur tadi bulan Rabi'ul Awal. Kemudian pada tanggal berapa, hari berapa Rabi'ul Awal, terdapat khilaf juga di tengah-tengah mereka. Sebagian mengatakan pada tanggal 2 Rabi'ul Awal, ada lagi yang mengatakan pada tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 16. Jadi ada yang mengatakan pendapat terdapat khilaf di pada tanggal ini di bulan Rabiul Awal, ini pendapat yang masyhur, dan mereka berselisih lagi pada tanggal berapa. Ada yang mengatakan tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10, seperti tadi mu'alif mengatakan di sini. Mauliduhu fi ashiril fadili, beliau lahir pada tanggal 10. Ini sebagian pendapat mengatakan tanggal 10. Ada lagi yang mengatakan tanggal 12. Ada lagi yang mengatakan tanggal selain itu. Tapi beliau mengatakan lakin namal masyhur, akan dari pendapat yang masyhur dari tanggal berapa di Rabi'ul Awal, pada tanggal berapa, maka yang masyhur, yang lebih banyak pendapat itu mengatakan pada tanggal 12. Pada tanggal 12. Jika ada yang bertanya, apa dalil dan apa sandarannya? Jawabannya tidak ada. Tidak ada sandaran dalil yang tsabit bahwa Nabi SAW itu lahir pada tanggal 12. Demikian juga tulu'a fajri. Wallahu alam, tulu'a fajri di saat fajar menyingsing, wallahu alam sandarannya dari mana. Tapi kesimpulannya di sini bahwa Nabi SAW itu lahir di tahun gajah. Benar, berdasarkan ijma' dan tawatur berita bahwa beliau lahir di tahun gajah. Kemudian juga berdasarkan hadis Nabi SAW, beliau lahir di hari Senin, namun pada tanggal dan bulannya terdapat khilaf dan tidak ada sandaran yang pasti yang bisa dipegang bahwa beliau lahir pada tanggal tersebut dan bulan tersebut. Hanya saja itulah pendapat yang masyhur. Itulah pendapat yang masyhur. Oleh karena itu, sedikit di sini mungkin ana singgung terkait Maulid An-Nabi, perayaan Maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah kita tahu kesimpulan dari pembahasan ini, maka tentu kita bagaimana memastikannya saja kita belum bisa pasti. Itu hanya pendapat yang masyhur. Maka di sini ana bacakan ucapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kaset beliau, di saat beliau ditanya tentang merayakan Maulid. Maka beliau menjawab, "Nabhath fi hadhihi al-mas'alah min nahiyatain." Pembahasan ini akan aku jawab dengan dari dua sisi. Sisi yang pertama, kata beliau, sisi yang pertama yaitu dari sisi tarikh, sejarah. "Falam yathbut annahu wulida fi al-thani asyar min Rabi'in al-awwal." Wala sihhata fi hadha, kata beliau. Dari sisi yang pertama, sisi sejarah, tidak ada dalil yang sahih dan tidak sah, tidak benar. Tidak ada sandaran yang benar bahwa beliau itu betul lahir pada tanggal 12 Rabi'ul Awal. Ini sisi yang pertama. Setelah kita tahu sisi yang pertama ini, maka kata beliau, kita masuk pada sisi yang kedua. Dari sisi min nahiyati ta'abbud, dari sisi ibadah dan terkait amalan tersebut. Apa yang diinginkan oleh mereka, orang yang merayakan Maulid ini? Madza yuridu bihil muhtafilun? Apa yang diinginkan oleh orang-orang ini? dalam merayakan hari kelahiran Nabi SAW, setelah kita tahu sejarahnya itu tidak benar dan tidak ada sandaran yang kuat yang bisa menjadi sebagai acuan. Dan yang kedua, dari sisi amalan tersebut secara syariat, secara ibadah, apakah itu termasuk disyariatkan? Yang pertama pertanyaannya adalah ayuriduna izhar mahabbatir rasul, apakah dengan cara seperti itu mereka menginginkan untuk menampakkan bukti bahwa mereka cinta kepada Rasul, apakah dengan cara merayakan hari ini dengan itu mereka menampakkan kecintaan mereka kepada Rasul? In kanu yuriduna hadza, kata Syekh Al-Utsaimin, jika mereka menginginkan ini, maka izharu mahabbatihi bittiba'i syari'atihi, maka menampakkan kecintaan kita kepada Rasul itu bukan dengan itu, tetapi dengan apa? Dengan mengikuti syariatnya. Waltizami biha, berpegang teguh dengannya. Wadzawbi anha, membelanya. Wahimayatiha min kulli bid'atin, dan menjaganya dari segala bentuk perkara-perkara yang baru. Jadi kata beliau, jika kita ingin menampakkan cinta kita kepada Rasul itu bukan dengan demikian caranya. Tapi bagaimana? Caranya yaitu dengan kita ikuti sunnah beliau, petunjuknya, berpegang teguh dengannya, bela sunnah Nabi. Ini menunjukkan bahwa kita itu betul-betul cinta kepada Rasul, bukan hanya sekedar merayakan perayaan yang seperti ini. Itu tidak mesti menunjukkan hal tersebut. Am, atau yang kedua, am yuriduna dzikra isman Nabi alaihi salatu wasalam, ataukah mereka itu menginginkan dalam merayakannya ini untuk mengingat, mengenang nama Nabi alaihi salatu wasalam. Apakah tujuan mereka itu supaya kita menyebut Nabi, mengingat Rasul alaihi salatu wasalam di hari kelahirannya? Jawabannya, anna dzikra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasilah fima huwa masyru', bahwa mengingat Rasul itu sudah tercapai dengan seluruh syariat yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wasalam. Kalau kita mau ingat sama Rasulullah, sudah tercapai di hari-hari kita, itu kita mengingat Rasul alaihi salatu wasalam. Kulla yaumin, di setiap harinya. Fal muadzin yaqra ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muadzin mengumandangkan azan mengucapkan ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ingat Muhammad Rasulullah, ingat nama Rasul alaihi salatu wasalam. Demikian juga orang yang salat, wal musallun yaqra fit tashahhud assalamu alayka ayyuhan nabi. Keselamatan untukmu wahai Nabi alaihi salatu wassalam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambah lagi Allahumma salli ala Muhammad. Ini bacaan ini tentu mengingatkan kita kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Bal, bahkan kata beliau, kullu ibadah, bahkan semua ibadah itu, fahiya dzikra li Rasulillah, semua ibadah yang kita kerjakan di hari-hari kita itu hakikatnya itu kita mengenang, mengingat Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Wadzalika, hal itu dikarenakan li'anna al-ibadata mabniyatun ala amrayn, karena ibadah itu dibangun di atas dua perkara, al-ikhlas wal-mutaba'ah, keikhlasan dan al-mutaba'ah. Wal-mutaba'ah takunu dzikra lil qalb, dan di saat kita bermutaba'ah mengikuti sunnah Nabi itu hakikatnya kita itu mengingat Rasul dan mengenang beliau alaihi salatu wassalam. Ini jawabannya. Jika mereka alasannya supaya kita mengingat nama beliau, maka jawabannya, setiap hari, setiap ibadah yang kita kerjakan itu hakikatnya kita sudah mengingat beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian soalnya beliau melanjutkan, am yuridun, ataukah mereka itu ingin di hari kelahirannya itu ingin memperbanyak li'iktharis salah ala nabi, ingin memperbanyak salawat kepada beliau? Kata beliau, naam, ini tujuan yang agung. Kalau tujuannya adalah memperbanyak salawat, naam, salawat itu adalah perkara yang agung. Nahuthu ala kasratis salah, kita juga menghasung seseorang itu untuk memperbanyak salat, salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa nahuthu ala izhari manaqibih, dan juga kita menghasung supaya manusia, supaya kita itu menyampaikan keutamaan-keutamaan beliau di hadapan manusia. Tetapi masalahnya, apakah ada dalil? Apakah hal warad hadza muqayyadan, apakah salawat itu hanya dikhususkan, apakah ada dalil yang mengkhususkan bahwa salawat itu dibaca di saat hari kelahirannya saja dengan hari tertentu? Tidak, bahkan umum, kita dianjurkan memperbanyak salawat kepada Nabi umum, tidak ada kekhususan di hari-hari tertentu, terlebih di hari yang seperti ini. Kemudian kata beliau, thumma qra', kemudian bacalah, perhatikanlah firman Allah Azza wa Jalla, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan as-sabiquna al-awwalun, dari kalangan al-muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Fahal nahnu, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Maka pertanyaannya, fahal nahnu muttabi'una lil muhajirin wal ansar liiqamati hadzal maulid wal ihtifal bih? Apakah kita itu mengikuti al muhajirin al ansar dalam menegakkan perayaan maulid Nabi ini? Jadi Allah memuji al muhajirin al ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apakah kita mengikuti al-muhajirin dan ansar dalam merayakan ini? Jawabannya tidak. Al-jawab, annahu lam yaf'alu dhalika abadan, sama sekali mereka belum pernah melakukannya selamanya. Fanahnu ahakku min ha'ulai lihadal fi'l, afanahnu, apakah kami, apakah kita itu lebih berhak untuk melakukan perbuatan tersebut daripada mereka? Atau amhum ghafilun liiqamati hadzal haqq lirrasul, apakah ternyata para sahabat al-muhajirin al-ansar itu adalah orang-orang yang lalai dari menegakkan haknya Rasul, atau mereka jahilun, atau mereka adalah orang-orang yang bodoh tentang perkara ini? Maka inilah bantahan yang sangat kuat dari beliau rahimahullah terhadap orang-orang yang merayakan hari kelahiran beliau alaihi salatu wassalam. Inilah ringkasan ucapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Maka kesimpulannya bahwa secara sejarah saja itu tidak ada sandaran yang sahih. Dan juga anggaplah kita mengikuti pendapat yang masyhur tadi bahwa Nabi itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tetapi di sisi lain sepakat para ulama bahwa Nabi alaihi salatu wasalam itu wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Nabi alaihi salatu wasalam itu wafat tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Ini sepakat ijma' al ulama. Tadi kok kelahirannya itu belum sepakat, masih selisih, enggak ada sandarannya, tapi ini sepakat Nabi itu lahir wafatnya di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Maka kita katakan rayakanlah hari kematiannya, bersenang-senanglah dengan hari kematiannya di hari tanggal 12 tersebut. Berbahagialah dengan hari tersebut, karena Nabi AS telah meninggal. Padahal dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di hari meninggalnya Rasulullah AS itu kota Madinah seakan-akan terasa gelap, gelap gulita. Semua sahabat sedih di saat wafatnya Rasulullah AS tanggal tersebut. Apakah kita akan berbahagia dan merayakannya? Kemudian juga perkara ini sangat jelas dari sisi agama, dari sisi syariat itu sangat jelas. Perayaan maulid ini perkara yang bukan tersamar. Bukan perkara yang tersamar dari sebagian sahabat, bahkan ini perkara yang sangat nampak. Seandainya itu ada dari zaman dahulu, pasti akan dinukil sampai ke zaman ini. Lihat Nabi alaihissalatu wassalam itu diangkat menjadi seorang rasul di tahun beliau berumur 40 tahun. Beliau wafat di usia beliau berapa? 63 tahun. 40 sampai 63, ada 23 tahun beliau menjabat sebagai seorang nabi dan rasul. Dan sama sekali tidak pernah dinukil bahwa beliau di saat hari Rabiul Awal, di saat bulan Rabiul Awal pernah mengatakan, ini bulan aku lahir padanya. Tidak pernah. Tidak pernah dinukil bahwa beliau mengingatkan sahabatnya bahwa beliau lahir di bulan tersebut. Tidak pernah ada satu hadis pun yang menukil demikian. Dan berapa banyak Rabi al-Awwal yang berlalu? Ada 23 Rabi al-Awwal berlalu di masa kehidupan Nabi, dan Nabi sendiri tidak merayakannya. Nabi sendiri tidak merayakannya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang berakal tentu akan berpikir. Tentu akan berpikir tentang jawabannya. Tidak ada hubungannya dengan agama. Hal tersebut, merayakan maulid itu tidak ada hubungannya dengan agama sama sekali. Kemudian, setelah wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, atau juga semasa hidupnya beliau, beliau sendiri tidak pernah merayakannya. Di sisi lain, para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah ada seorang pun dari mereka yang akan merayakan kelahiran Nabi di masa hidupnya Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak pernah ada sahabat yang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ini tanggal kelahiranmu, ini bulan Rabiul Awal, mari kita rayakan hari kelahiran besarmu ini. Tidak pernah sama sekali nukil dari para sahabat di masa hidupnya Rasul. Kemudian Rasul wafat, Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, tidak pernah nukil dari Abu Bakar melakukannya dan memerintahkannya. Demikian juga Umar, Uthman, Ali, sampai khalifah-khalifah yang berikutnya, Hasan, Muawiyah, tidak pernah nukil dari mereka bahwa mereka mengadakan acara perayaan maulid ini. Bahkan al-a'immah al-arba'ah, empat imam yang masyhur, Imam Abu Hanifah, Ahmad al-Syafi'i, Al-Imam Malik, tidak pernah dan tidak ada satu pun nukilan dari mereka yang mengatakan anjuran untuk merayakan hari ini, hari kelahiran beliau alaihi salatu wassalam. Akan tapi kebanyakan manusia adalah yang ada adalah kebutaan dan hawa nafsu. Justru orang yang mengingkari dicemooh, dianggap sebagai orang yang tidak cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka di sini anda bacakan ucapan Syekh bin Baz rahimahullah. Kata beliau, ليس المقصود من إنكار المولد نقصا في حب النبي عليه الصلاة والسلام. Bukan berarti kita mengingkari maulid itu kita kurang dalam mencintai beliau عليه الصلاة والسلام. Tidak. بل هو أحب إلينا وإلى أهل السنة من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم. Bahkan beliau عليه الصلاة والسلام itu lebih kami cintai dari diri kami sendiri dan diri أهل السنة والجماعة. Meyakini hal tersebut. Ahlus sunnah itu meyakini bahwa mereka itu cinta mereka kepada Rasul itu lebih daripada ayah-ayah mereka, ibu-ibu mereka, dan diri mereka sendiri. Hatta qala Nabi, sampai-sampai Nabi alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia itu menjadikan aku adalah orang yang paling dia cintai daripada anaknya sendiri, orang tuanya, dan seluruh manusia. Dan juga dalam hadis yang lain, waqala Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Suatu ketika Umar mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wahai Rasul, demi Allah, engkau itu adalah orang yang paling aku cintai daripada siapapun kecuali diriku. Maka Rasul menimpali ucapan Umar bin Khattab, la ya Umar, tidak ya Umar. Hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik. Sampai tidak boleh. Tidak seperti itu ya Umar. Bahkan seharusnya kecintaanmu itu, kecintaanmu kepadaku itu sampai melebihi kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Baru setelah itu Umar mengatakan, anta ahabba ilaiya min kulli syai', anta ahabbu ilaiya min kulli syai' hatta min nafsi. Ya Rasulullah, engkau sekarang lebih aku cintai sekalipun daripada diriku sendiri. Baru setelah itu Rasul mengatakan, al-ana ya Umar, baru sekarang benar kamu wahai Umar. Ini menunjukkan bahwa kita itu betul-betul cinta kepada Rasul daripada semua makhluk, daripada siapapun manusia. Dan kita menjadikan Rasul adalah orang yang paling kita cintai setelah Allah Azza wa Jalla. Lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Kemudian Syekh bin Baz beliau sampai melanjutkan pada ucapannya, wallahi, lau annahu syara'a lana dhalik, seandainya demi Allah, kalau Rasulullah SAW itu mensyariatkan kita untuk merayakan hari kelahirannya, lasara'na ilaih, kami pasti akan bergegas. Kami orang yang pertama melakukannya, wada'auna ilaih, dan kami akan mengajak manusia untuk mengerjakannya. Wa katabna fihi al-kitabat, dan kami tentu akan menulis karya-karya yang menganjurkan kita untuk merayakan hari tersebut. Walakinnahu, akan tetapi, ma syara'a dhalik, Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak mensyariatkannya. Wala fa'alah, dan tidak pernah melakukannya, beliau sendiri tidak melakukannya. Wala fa'ala ashabah, dan juga para sahabatnya tidak pernah melakukannya. Sampai beliau mengatakan, namun kesayangannya beliau menyesalkan kondisi ahlul bid'ah, kaum muslimin yang sudah terbawa oleh hawa nafsu dan kebid'ahan mereka. Idza nuhu anil batil wa bid'ah, namun yang sayang adalah jika mereka itu ditegur, dilarang dari perbuatan yang mungkar, perbuatan yang bid'ah, mereka mengatakan hadza yubghid an-nabi. Orang yang mengingkari ini mengingkari, tidak suka dan membenci Rasul. Yang tidak merayakan hari ini, dia berarti tidak suka dan membenci Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Syekh bin Baz membalas dengan ucapannya, hakadha qalu lin nabi. Orang-orang Nasara, para penyembah Nabi Isa itu, juga mengatakan hal yang serupa dengan ini kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di saat Nabi Muhammad lamma da'ahum an-nabi alaihi salatu wassalam ila tauhid wal ikhlas lahu. Di saat Nabi mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dengan tauhid, mentauhidkannya dan ikhlas beribadah kepadanya, maka orang-orang yang tidak terima dengan ajakan Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan qalu Muhammadun yubghidu Isa, Muhammad itu membenci Nabi Isa, li'annahu naha an ibadati Isa, karena dia melarang dari menyembah Nabi Isa. Lihat ahlul batil dalam membela hawa nafsu mereka, justru orang yang berpegang teguh dengan sunnah, mereka katakan sebagai orang yang paling yang membenci sunnah, membenci Nabi alaihi salatu wasallam. Maka sama halnya seperti orang-orang Nasara yang menuduh Nabi kita membenci Nabi Isa dikarenakan beliau alaihi salatu wasallam melarang manusia untuk beribadah kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Tapi inilah beberapa faedah, beberapa perkara penting yang perlu untuk disampaikan terkait hari kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam. Ila huna, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillah.